ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، كم مسلمين سهر ماتي. Kita lanjutkan kajian kitab Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah sampai pada ucapan musannif wa huwa Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, qawluhu wa ma akhta'a al-'abd lam yakun liyusibah wa ma asabahu lam yakun liyukhti'ah. Ucapan beliau masih berkait dengan masalah qada wal qadar, masih berkait dengan masalah takdir. Wa ma akhta'a al-'abd lam yakun liyusiba. Apa yang tidak akan mengenai seorang hamba, yakni apa yang akhta'a, apa yang meleset daripadanya, lam yakun liyusiba, maka tidak mungkin akan menimpanya. Wa ma asabahu, dan apa yang akan menimpanya, lam yakun liyukhti'ah, tidak akan meleset daripadanya. Apa yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala tidak mengenai seorang hamba, maka tidak akan bisa menimpanya abadan. Sebaliknya, apa yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam takdirnya bahwa perkara itu akan menimpa seorang hamba, maka tidak akan mungkin meleset daripadanya. Ini khana bin a'azakumullah yang perlu diimani bagi seorang mukmin muslim. Qala, dikatakan dalam syarahnya, hadza bina'an 'ala ma taqaddama min anna al-maqdura ka'inun la mahala. Hadza bina'an, ini dibangun di atas apa yang telah lewat dari pembahasan-pembahasan masalah takdir. Min anna al-maqdura ka'inun la mahala, bahwa apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti akan terjadi, la mahala, tidak mungkin tidak, pasti akan terjadi. Walaqad ahsana al-qa'il haitsu yaqul, sungguh sangat bagus sekali orang yang mengatakan dalam syairnya, ma qadallahu ka'inun la mahala wasyaqiyul jahul man la mahala iqna' bima turzaq ya dal fata falaysa yansa rabbuna namla in aqbala ad-dahru faqum qa'iman in tawalla mudbiran namla. Khana bin na'azakumullah, kata penyair ini, ma qadallahu ka'inun, apa yang ditakdirkan oleh Allah pasti terjadi, la mahala, tidak mungkin tidak. Wasyaqiyul jahul, maka yang sengsara, yang bodoh adalah man la mahalah, orang yang menjelekkan, mencerca keadaannya. Manhu, siapa orang yang mencerca keadaannya? Orang yang halu'a, orang yang selalu berkeluh kesah, ditimpa seperti ini mengeluh, ditimpa seperti itu mengeluh, ditimpa begini mengeluh, ditimpa begitu mengeluh, tidak pernah dia puas dengan apa yang Allah takdirkan. Panas, mengeluh kepanasan. Hujan, mengeluh kehujanan. Dikasih begini mengeluh, dikasih begitu mengeluh. Maka inilah yang asyaqi, al-jahul, yang sengsara dan bodoh. Adapun yang berbahagia adalah orang-orang yang sabar dan menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Dikasih hujan alhamdulillah. Adem, sejuk. Begini dan begitu pohon tumbuh dengan segarnya. Masya Allah. Ketika dikasih panas alhamdulillah, jemuran kering. Qanibina hazakumullah, yang diingat yang baik-baiknya, karena takdir enggak akan berubah. Qada wal qadar sudah tertulis di Lauhul Mahfuz sebelum diciptakannya langit dan bumi 50 ribu tahun. Dan itu sudah dibahas pada bab-bab kemarin. Maka siapa yang sengsara? Asyaqiyul jahul, yang sengsara dan bodoh. Mereka yang la mahalah, yang mencerca keadaannya sendiri. Iqna bima tulzaqu ya dzal fata. Maka puaslah atau sabarlah, terimalah. Iqna itu qana'ah, menerima apa yang Allah kasih. Bima turzaq, dengan apa yang Allah berikan dari rezeki, syukurilah, terimalah. Ya dzal fata falaysa yansa rabbuna namlah. Puaslah, terimalah apa yang Allah kasih, karena Rabb kita enggak lupa. Rabb kita enggak lalai, enggak pernah melupakan semut sekalipun. Namlah. Enggak terlupakan rezekinya. Allah catat rezekinya dan Allah berikan bagiannya. Enggak perlu khawatir. Ini cuma segini, hari ini aja habis. Terus kamu yakin Allah enggak akan ngasih besok? Syukuri apa yang ada, insyaallah ada rezeki lain besok. Selesai. Kenapa? Kok kemudian mengeluh kok cuma segini? Mengeluh kok kenapa begini? Kenapa kok sedikit? Kenapa kok enggak banyak? Iqna' bima turzaqu ya dzal fata. Terimalah dari Allah apa yang Allah berikan dari rizki wahai al-fata. Falaysa yansa rabbuna namlah. Rabb kita enggak lupa membagikan rizkinya hatta namlah sekalipun. In aqbala ad-dahru faqum qa'iman wa in tawalla mudbiran namlah. In aqbala, kalau dia berpaling atau zaman berubah, zaman berganti atau datang zaman baru yang berubah keadaannya, faqum qa'iman, maka tegaklah kamu untuk menghadapinya dengan tegar, dengan sabar, dengan rima apa yang Allah takdirkan. Wa in tawalla mudbiran, kalau engkau berpaling ke belakang, tetap kamu dapat bagiannya. Qanibina azakumullah. Tidak bisa. Tidak bisa kamu menghindarinya, kecuali kalau kamu tidur untuknya. Sejenak lupa. Bangun lagi, kamu hadapi lagi. Kamu hadapi lagi apa yang sudah Allah takdirkan, apa yang sudah Allah catat. Maka ikhwanuddin a'azakumullah, ini subhanallah, keimanan kepada takdir memberikan sekian banyak faedah. Nafsiyah, faedah-faedah kejiwaan diantaranya. Apa diantara faedah-faedahnya? Diantaranya ini. Kalau kita yakin dengan qada wal qadar, takdir dari Allah, kita akan sabar menerima keadaan apapun. Kita akan tegar menghadapi problem seperti apapun. Kita akan bergantung pada Allah, meratap di hadapannya, karena kita tahu bahwa ini semua dari Allah dan gak akan bisa merubahnya kecuali Allah. Dia akan tegar, sabar, dan tidak putus asa. Ikhwan bin Azza wa Jalla, kaum muslimin yang saya hormati. Maka dusta, Mereka yang berkata bahwa iman kepada takdir membuat kaum muslimin mundur. Wallahi kadzabun asyir. Pendusta lagi jahat yang menyatakan bahwa iman kepada takdir itu akan membuat kaum muslimin mundur. Wallahi sebaliknya. Demi Allah, sebaliknya kaum muslimin akan tegar, akan maju, akan semangat, akan tidak putus asa kalau mereka memiliki iman biqada'illahi wa qadarih, kalau dia memiliki iman kepada takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu, yang berikutnya ucapan Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, wa 'alal 'abdi an ya'lama anna Allah qad sabaqa 'ilmuhu bi kulli ka'inin min khalqihi فقدر ذلك للتقدير محكما مبرما ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه. Dan atas seorang hamba semestinya dia mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala telah lebih dulu ilmunya. Sebelum terjadi segala sesuatu, ilmu Allah sudah mendahului. Allah sudah tahu akan terjadi begini dan begitu. Fi kulli kainin min khalqih, pada segala makhluk yang terjadi atau apa yang terjadi pada makhluk, Allah Maha tahu. Faqaddara dzalika taqdiran muhkaman mubraman, maka Allah catat, Allah tulis sebagai takdir-takdir khalaik seluruhnya dengan mapan, dengan mantap, dengan kokoh, tidak akan bisa berubah. Laisa fihi naqid, enggak akan ada yang menentangnya atau yang bertentangan dengannya. Wala mu'aqib, tidak perlulah ada ralat-ralat. Wala muzil, enggak ada yang dihapus. Wala mughayyir, enggak ada yang dirubah. Khonibina azakumullah, dia akan dibahas secara rinci bahwa perkara masalah nasih mansuh, menghapus ini atau itu atau perubahan dengan doa, itu semuanya sudah dicatat di Lauhul Mahfuz bahwa ini akan berdoa dan ini perubahannya. Sehingga hakikatnya yang di Lauhul Mahfuz tetap tidak berubah. Karena Allah Maha tahu si fulan akan berdoa. Enggak bertentangan antara hadis masalah qada wal qadar sudah ditentukan enggak akan berubah dengan hadis la yaruddul qada illa du'a, enggak akan bisa menolak takdir atau enggak akan bisa merubah takdir kecuali doa. Akan bertentangan dengan ini? Tidak bertentangan sama sekali. Iya. Kalau dia berdoa akan merubah takdir. Bisa kalau Allah kabulkan, Allah kehendaki dirubah. Tetapi doanya dan perubahannya sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Allah tahu kalau dia akan berdoa. Allah Maha tahu sebelum terjadinya kalau dia akan berdoa seperti ini, maka Allah takdirkan seperti ini. Selesai. Tidak ada pertentangan sama sekali antara keduanya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita lihat syarahnya. Hadza bina'an 'ala ma taqaddama min anna Allah ta'ala qad sabaqa 'ilmuhu bil kainat. Ini dibangun di atas apa yang telah lewat. Apa yang telah dibahas bahwa Allah Subhanahu wa taala telah lewat ilmunya, telah lebih dulu ilmunya terhadap segala apa yang terjadi pada makhluknya. Dan ini perangkat-perangkat iman kepada takdir. Perangkat-perangkat iman kepada takdir artinya kalau kita melihat perangkat-perangkat iman kepada takdir, kita akan mudah untuk beriman dengannya dengan sempurna. Kalau lupa dengan perangkat-perangkat ini akan sulit. Masa saya kan bisa milih mau minum apa enggak, saya kan bisa menentukan saya mau keluar atau tidak keluar, kok bisanya sudah dicatat di sana bahwa saya akan begini, bagaimana? Kita katakan bahwasanya tahapan pertama kita harus yakini dulu Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui makana wama yakunu wama sayakun wama la yakunu kaifa yakun atau kaifa kan. Allah Subhanahu wa taala ilmunya meliputi empat perkara. Apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi dan apa yang akan terjadi dan apa yang tidak terjadi, bagaimana kalau terjadi. Allah tahu empat perkara ini. Dan ini yang dikatakan alim, sifat Allah Subhanahu wa taala al-alim allamul ghuyub, yang maha tahu, yang maha mengetahui hal-hal yang gaib, sehingga kamu mau memilih apa Allah sudah tahu sebelum terjadinya. Nah, apa yang Allah sudah tahu Allah catat di Lauhul Mahfuz, kamu akan begini. Sehingga ketika kita berbuat dosa, siapa yang salah? Yang menakdirkan atau kita yang berbuat? Kita yang berbuat, itu atas pilihan kita. Loh, tapi kan Allah yang takdirkan. Allah mencatat di Lauhul Mahfuz apa yang Allah tahu. Kalau kamu otaknya jelek, pikirannya kotor, perbuatannya akan begini, akan begini, akan begini, Allah tahu, dicatat di sana. Maka perbuatan tetap itu ikhtiarmu, tetap itu perbuatanmu, tetap itu kejelekanmu. Dan Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa telah menakdirkannya sebelum terjadinya segala sesuatu. Sudah ditulis oleh Allah dengan ilmunya fi lawhil mahfuz. Hadirin azam la kembali kepada apa yang dikatakan di sini oleh syarih wa huwa Ibnu Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah. Wa annahu qaddara maqadiraha qabla khalqiha. Bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah menakdirkan segala sesuatunya sebelum penciptaannya. Kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, qaddarallahu maqadir al-khalq qabla an yakhluq as-samawati wal arda bi 50 alf sanah wa 'arsyuhu 'ala al-ma'. Allah menakdirkan takdir-takdir makhluknya sebelum dia menciptakan langit dan bumi 50,000 tahun. 50,000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi sudah dicatat apa yang akan terjadi. Wa 'arsyuhu 'alal ma', dan arsy-nya di atas air. Fa ya'lam anna Allah qad 'alima anna al-asya'a tasiru mawjudatan li awqatiha ala ma maqtadathu hikmatuhu al-balighah. Maka dia mengetahui, atau hendaklah dia mengetahui, seorang hamba hendaklah mengetahui bahwa Allah telah mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi, yang mawujudatan, dan dia pasti akan terjadi li awqatiha, pada waktu-waktunya yang sudah tercatat pula. Ala maqtadathu hikmatuhu al-balighah, sesuai dengan apa yang diinginkan dalam hikmahnya, sesuai dengan apa yang semestinya, sesuai dengan hikmah Allah yang sangat tinggi. Fakanat kama alima, maka terjadilah sesuai dengan apa yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa inna husul al makhluqat ala ma fiha min gharaibil hikam la yutasawwar ijaduha illa min alimin qad sabaqa ilmuhu ala ijadiha. Karena sesungguhnya terjadinya makhluk-makhluk ini sesuai dengan apa yang ada padanya dari segala yang menakjubkan, gharaibil hikam, yang memiliki hikmah-hikmah yang sangat besar, yang la yutasawwar, yang tidak tergambarkan oleh kita. Profesor sepandai-pandainya profesor, seahli-ahlinya mereka dalam masalah makhluk-makhluk mempelajarinya. Tayyib. Ada perkara-perkara yang tidak terpikir oleh mereka, sudah teratur rapi di alam semesta ini. Sehingga mereka ketika baru ketemu satu, iya, ini makhluk sekecil ini ternyata penting dalam kehidupan alam semesta ini. Kalau ini gak ada, berarti ini akan rusak. Kalau ini gak rusak, ini gak ada. Kalau ini gak ada, manusia akan sengsara. Manusia akan mati. Kalau manusia mati, hancur seluruh alam semesta. Perkara kecil. Dan itu baru satu ditemukan. Misalnya. Apalagi masih ada yang sekian banyaknya lagi. Bukan hanya miliar, lebih dari itu. Yang masih kalau kita temukan kita akan berkata, Subhanal Khalaq, maha suci Allah yang maha menciptakan. Betapa sempurnanya alam ini. Subhanak, ma khalaqta hadza batilan. Maha suci engkau ya Allah, engkau tidak ciptakan semua ini sia-sia. Adapun otak-otak kita yang bodoh, otak-otak kita yang dangkal terbatas, kadang-kadang marah-marah dengan adanya satu binatang yang mengganggu. Kenapa sih makhluk kayak gini harus diciptakan? Iya kan? Coba kalau di alam ini gak ada tikus, kan enak rumah. Berpikirnya sempit, hanya masalah rumahnya dia saja. Padahal rumah orang lain gak diganggu, karena pandai-pandai dia menjaga dan menutupi rumahnya, mengamankan rumahnya. Khamilina azakumullah, yang ternyata kalau ini gak ada, itu akan terganggu. Ini gak ada, itu akan terganggu. Kalau ini gak ada, terus berantai dan akhirnya hancur seluruh tata aturan-aturan di alam semesta ini. Kaum muslimin yang saya hormati, kalau kita lihat seperti ini, maka tentu kita akan meyakini bahwa la yumkin ijaduha, enggak mungkin mewujudkan alam semesta ini yang demikian rapinya, yang demikian indahnya, yang demikian sempurnanya, illa min alimin, kecuali dari zat yang maha alim, yang maha mengetahui, yang maha berilmu, yang qad sabaqa ilmuhu, yang ilmunya sudah lewat lebih dulu sebelum adanya sesuatu. Harus begitu. Tidak mungkin, tidak mungkin kalau yang menciptakannya belum tahu, enggak mungkin. Karena bila na'azakumullah, manusia yang jahil enggak tahu kalau dibikin ini apa yang terjadi. Sehingga dia bikin untuk kepentingan dirinya. Setelah dia bikin, ternyata efeknya merusak ini, merusak itu. Ganti lagi. Iya kan? Tetapi Allah SWT menciptakan alam semesta ini sempurna dan enggak perlu pakai ralat. Enggak perlu pakai, oh ternyata enggak perlu ini. Enggak ada. Apa maknanya? Maknanya sang pencipta, Al-Khaliq subhanahu wa ta'ala, maha tahu apa yang akan terjadi dan maha tahu bagaimana kalau diciptakan begini, apa efeknya, apa nanti terjadinya. Allah maha tahu. Barakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala alimul ghaib. Sabaqa ilmuhu ala ijadiha. Ilmunya sudah lebih dulu sebelum mewujudkan langit dan bumi dan isi-isinya. Qala ta'ala, Allah berfirman, ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Ala ya'lamu man khalaqa. Dialah, ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang diciptakannya. Ya'lamu man khalaq, tahu siapa-siapa yang diciptakannya. Wa huwa al-latiful khabir, dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha lembut lagi maha mengetahui. Yani jangan dikira Allah itu seperti kata mereka orang-orang kafir yang sesat, yang menyatakan bahwa Allah itu seperti pembuat jam. Setelah dibuat, jam itu berjalan sendiri tek tok tek tok tek tok sampai matinya. Subhanallah ya amma yaqulun. Subhanallah ya amma yaqulun, maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Manhum, siapa yang mereka yang mengatakan seperti itu? Mereka yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki qada wal qadar. Allah tidak menakdirkan, Allah tidak menentukan, dan Allah tidak tahu apa yang akan terjadi sebelum diciptakannya. Yaitu Qadariyah, Mu'tazilah dan sejenis mereka. Sehingga mereka menganggap bisa saja Allah menciptakan sesuatu kemudian dilihat oleh Allah apa yang terjadi. Bahkan mereka mempermisalkan walaysa kamitslihi syai, padahal Allah tidak ada yang serupa dengannya sesuatu apapun. Mempermisalkan dengan pembuat jam, dibuat kemudian setelah jalan, jam itu jalan sendiri. Enggak ada yang ganggu, enggak ada yang gerakkan, enggak ada yang dengan keseimbangan. Ini jam-jam yang masa lalu, bukan jam pakai baterai. Begitu diayunkan bandulnya, dia akan terus jalan. Bayangkan. Dikira na'udzubillah, na'udzubillah, Allah seperti makhluk. Sebodoh itu. Wallahi kafir. Orang yang mengatakan seperti itu kafir, keluar dari Islam. Jangan anggap remeh. Karena iman kepada takdir adalah ruknun min arkanil Islam. Rukun dari rukun-rukun Islam, rukun dari rukun-rukun iman. Ini pondasi keislaman, pondasi keimanan. Kalau dia tidak beriman kepada takdir, berarti pondasinya yang rusak. Kalau pondasinya yang rusak, akan runtuh seluruh bangunan Islam pada dirinya. Qanibidina azamullah, kaum muslimin yang saya hormati. Qala rahimahullah, berkata asyari rahimahullah, wa ankara ghulatul mu'tazilah, dan yang mengingkarinya adalah mu'tazilah ekstrim, mengingkari annallaha kana aliman fil azal, mengingkari bahwa Allah Subhanahu wa taala maha tahu dari awal-awalnya. Wa qalu, dan mereka berkata, innallaha taala la ya'lam af'alal ibad, mereka berkata bahwa Allah tidak tahu apa yang dilakukan dan apa yang akan dilakukan oleh para hamba-hambanya. Hatta yaf'alu, sampai mereka berbuat baru Allah tahu. Ta'ala Allahu amma yaquluna 'uluwan kabira, maha tinggi Allah setinggi-tingginya, dan maha mulia Allah semulia-mulianya dari apa yang mereka ucapkan. Tidak mungkin Allah seperti apa yang mereka katakan. Al-Imam Syafi'i, bahwa Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau berkata, "Nadhirul Qadariyah bil ilmi." Bantahlah Qadariyah dengan ilmu. Maksudnya di samping dengan ilmu yang kita punya ilmu, maknanya bukan itu yang dimaksud. Bantahlah mereka dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Fa in aqarru bihi khusimu wa in ankaru kafaru. Gampang kan? Lihat ucapan Imam Syafi'i, Imam Ahli Sunnah, Imam min a'immah Quraisyiyah, dari imam-imam Quraisy rahimahullah ta'ala, menyatakan kalau kalian menghadapi mereka Qadariyah, para pengingkar takdir, apakah dari kalangan Mu'tazilah atau Jahmiyah atau mereka-mereka yang bersamanya atau mereka-mereka yang terfitnah dengannya atau mereka yang kemu'tazilah mu'tazilahan, tidak percaya pada takdir, maka kata Imam Syafi'i, nadhiru bil ilmi, bantahlah mereka dengan ilmu Allah. Saya tanya pada kalian, apakah Allah tahu dia akan memilih itu atau tidak? Satu pertanyaan saja. Menurut kalian, apakah Allah mengetahui apa yang akan terjadi, apa yang akan dilakukan oleh para hamba-hamba ini, atau tidak tahu? Cukup satu pertanyaan. Kata Imam Syafi'i, idza aqarru khusimu wa idza ankaru kafaru. Kalau mereka menerima, oh iya Allah maha tahu, mereka kalah. Apa susahnya kalau sudah tahu dicatat di lauhul mahfudz, selesai. Itu takdir. Allah sudah tahu ikan begini, akan begini, akan begitu. Apa yang Allah sudah tahu, Allah katakan pada pena, uktub, tulislah apa yang akan terjadi, karena Allah sudah tahu semuanya. Khusimu. Kalau mereka mengakui ilmu Allah pada apa yang akan datang, selesai, mereka kalah. Berarti takdir itu mungkin. Kalau mereka mengingkari Allah tidak tahu apa yang akan terjadi, kafaru, mereka kafir. Oh, jadi kamu menganggap Allah tidak tahu, berarti kamu kafir, tidak percaya pada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Fa inna azakum waliyat ahlus sunnah hujjahnya qat'iyyah. Ahlus sunnah hujjahnya sangat kuat, kokoh seperti baja, kokoh seperti gunung, enggak akan bisa goyah dengan apapun syubhat-syubhat mereka. Silakan. Tinggal tanya satu pertanyaan, kalau menurut kamu Allah tahu apa enggak? Itu aja. Tahu, ya berarti mudah sekali bagi Allah, apa yang sudah tahu dicatat. Nah, itulah takdir. Kalau mereka menyatakan Allah tidak tahu, kalau tidak tahu berarti kamu kafir, keluar dari Islam. Enggak percaya pada ilmu Allah yang disebutkan dalam Al-Qur'an sekian kali, dalam hadis sekian kali. Dan itu sudah mendasar dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Demikian dinukil ucapan Imam Syafi'i oleh Al-Hafiz Ibnu Rajab dalam Jami'ul Ulum wal Hikam. Fa innallaha ta'ala ya'lam anna hadha mustati' yaf'al mastata' fayusibuhu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tahu hadza mustati', bahwa ini memungkinkan untuk dikerjakan. Yaf'al mastata'ahu, dan dia melakukan apa yang dia mampu. Fayutibuhu, Allah beri pahala dia. Wa hadza mustati'un la yaf'al, satu lagi orang mampu tapi enggak mau. fayu'adzibuhu, maka Allah adab dia. Fa innama yu'adzibuhu li'annahu la yaf'al ma'al qudrah. Kenapa diazab? Diazab karena dia tidak melakukannya padahal dia bisa melakukannya. Allah tahu. Ada kemungkinan yang lain? Naam. Ada orang yang tidak mengerjakannya ternyata karena tidak mampu. Maka dimaafkan oleh Allah SWT. Allah Maha tahu apa yang dilakukan mereka dan juga Allah Maha tahu seberapa kemampuan mereka. Allah Maha adil, Allah Arhamur Rahimin, dan Allah Subhanahu wa taala karena Maha tahu maka Allah membalas mereka sesuai dengan keadaannya. Ini mampu mengerjakan tapi enggak mengerjakan, dihukum oleh Allah, diazab oleh Allah. Yang ini dalam keadaan dia mampu mengerjakan dan mengerjakan sesuai dengan kemampuannya, maka diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ini dia mengerjakan tapi enggak mampu sehingga tidak bisa mengerjakan dengan sempurna, dimaafkan oleh Allah. Qala rahimahullah, wa qad 'alima Allah dzalika minhu wa man la yastati' la ya'muruhu. Dan Allah Maha tahu yang demikian, dan Allah tahu pula siapa yang tidak mampu dan manusia tidak mungkin mengerjakannya, maka niscaya Allah tidak akan menyuruhnya. Enggak akan menyuruhnya. Wala yu'adzibu, dan enggak mungkin Allah mengadabnya. Malam yastati'hu, selama dia memang tidak bisa. Baik. Kira-kira ini bantahan untuk siapa? Masih ingat kisah yang lalu? Syubhat na'udzubillah dari Qadariyah yang ditangkap 30 orang, ternyata di sana ada satu anak remaja. Kenapa kamu bisa menjadi Qadariyah? Dijawab, aku waktu itu istirahat sebentar di bawah pohon, ketemu dengan seorang syekh yang kelihatannya orang soleh dari pakaiannya, dari penampilannya. Tiba-tiba orang itu berkata, bagaimana kalau aku memerintahkan engkau untuk naik ke pohon ini? Kalau mau naik saya beri kebaikan-kebaikan, kalau enggak mau akan saya siksa. Kemudian aku potong kakimu dan tanganmu, kemudian dipaksa untuk naik. Kalau enggak mau saya siksa. Kata anak tadi, ya berarti zalim. Berarti zalim dia. Maka orang tua tadi berkata, kalau begitu, bagaimana pendapatmu kalau ada seorang disuruh berimanlah kamu, tapi ditakdirkan oleh Allah kafir? Kan tidak mungkin. Kemudian kalau tidak mau dia beriman, disiksa. Wah iya ya, berarti gak mungkin ada takdir. Langsung saat itu juga dia jadi qadariyah. Hati-hati duduk dengan ahlul bid'ah. Ini ternyata syubhat yang sungguh sangat ringan dibantah, sangat mudah dibantah. Sudah dijawab dari tadi semuanya, bahwa apa yang Allah takdirkan adalah apa yang sudah Allah ketahui, bahwa orang ini akan berbuat begini, orang ini akan berbuat begitu. Yang ini jahat, yang ini baik, yang ini akan berbuat seperti ini, seperti itu, Allah sudah tahu. Dan Allah sudah tahu pula bahwa dia mampu atau tidak mampu. Yang Allah perintahkan adalah yang mampu. Kalau dia tidak mampu, maka Allah maafkan. Iya kan? Apa perintah Allah? Terbanglah kamu, kalau enggak terbang disiksa. Begitu. Padahal kita enggak punya sayap. Enggak mungkin. Atau suruh jalanlah di air, di lautan, ya enggak akan bisa. Kemudian kalau enggak mau disiksa, tidak. Allah memerintahkan mastata'. Wattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Allah ciptakan kalian berbeda-beda kemampuannya. Ini mampu, ini enggak mampu. Maka hukumnya berbeda. Yang mampu enggak mengerjakan, Allah adab dia. Tetapi yang tidak mampu, Allah maafkan dia. Yang ini cacat, yang ini sehat. Yang ini dalam keadaan badannya lemah, lumpuh, yang ini dalam keadaan kuat, kokoh, masya Allah. Maka Allah katakan, la junaha, tidak mengapa bagi mereka-mereka yang tidak mampu. Laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raj harajun wala 'alal marid haraj. Tidak mengapa bagi orang yang buta, enggak mengapa bagi orang yang pincang, enggak apa bagi orang yang sakit, kata Allah. Enggak apa-apa, maksudnya enggak apa-apa enggak jihad, enggak apa-apa enggak berperang. Kenapa enggak mampu mereka? Allah Maha tahu. Khana bin na'azakullah, enggak ada kata paksa, itu enggak ada. Mereka-mereka yang sesat Jabriyah yang menyatakan dipaksa. Wa idza qila, kalau dikatakan fa yalzam an yakuna al-'abd qadiran 'ala taghyir 'ilmi Allah, karena Allah 'alima annahu la yaf'al, fa idza quddira 'ala al-fi'l qadira 'ala al-fi'l qadira 'ala taghyir 'ilmi Allah, qila hadhihi mughalatah. Dikatakan wa idza qil, kalau ada yang berkata, namanya i'tirad, ada yang nyangkal, fayalzam an yakuna al-'abdu qadiran 'ala taghyir 'ilmi Allah, kalau begitu berarti kamu menganggap bahwa seorang hamba mampu untuk merubah ilmu Allah yang sudah dicatat tadi. Karena Allah alima annahu la yaf'al, karena Allah tahu dia enggak akan berbuat. Fa idza qadira 'ala al-fi'l qadira 'ala taghyir 'ilmi Allah, kalau ternyata orang tadi jadi mampu berarti berubah ilmu Allah. Qila hadhihi mughalatah, ini kesalahan besar. Wa dhalika anna mujarad qudratihi 'ala al-fi'l la tastalzim taghyir al-'ilm, bahwasanya yang tadinya dia tidak mampu kemudian jadi mampu bukan berarti merubah ilmu Allah. Tidak, Allah tahu dia akan berubah, tadinya tidak mampu jadi mampu, selesai. La yalzam, tidak memberikan konsekuensi berarti dia merubah ilmu Allah. Innama yadhunnu man yadhunnu taghyir al-'ilm idza waqa'a al-fi'l, sesungguhnya mereka hanya menduga dengan dugaan kalau mereka itu bisa merubah ilmu Allah yang sudah dicatat di Lauhul Mahfuz. Menduga, saya kan tidak mampu, tiba-tiba dia paksain, saya bisa, nah, berubah kan ilmu Allah yang tadi saya mampu sekarang mampu. Itu kebodohan. Ada jahlun baqa, kebodohan yang mengakar pada dirinya. Ya tentunya ketika dia sudah berubah, Allah sudah tahu pula, sudah dicatat pula bahwa kamu saat itu jadi mampu. Dan kamu memaksakan diri, Allah tahu. Walau waqal fi'l lakana al-ma'lum wuqu'ahu la adam wuqu'. Fayamtani an yasul wuqu'al fi'l ma'a ilmillahi bi'adami wuqu'ihi. Walau waqa'al fi'l, kalaupun terjadi perbuatan itu, lakanal ma'lum, maka niscaya fi'l itu sesuatu yang ma'lum, yang sudah diketahui, wuqu'ahu, yang sudah diketahui akan terjadi. La adam wuqu'ihi, bukan tidak ada wujudnya, tapi sudah ada wujudnya, Allah tahu. Fayamtani an yahsul wuqu'al fi'li ma'ilmillahi bi'adami wuqu'ihi, maka tidak mungkin akan terjadi kalau sebuah fi'il terjadi tapi ternyata Allah tidak tahu kalau itu akan terjadi. Mustahil. Bal in waqa'a kana Allah qad 'alima an yaqa', maka kalau terjadi apapun maka itu adalah suatu yang sudah diketahui oleh Allah pasti akan terjadi. Jangankan perkara-perkara besar, daun yang jatuh saja sudah tercatat di ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wa in lam yaqa kana Allah qad 'alima annahu la yaqa, dan kalau tidak terjadi Allah sudah tahu bahwa itu tidak terjadi. Qul inna a'udzukum billahi minas syaitonir rajim. Perhatikan. Kita hanya bisa menduga, bisa mengira-ngira akan terjadi, tapi kenyataannya tidak bisa memastikan terjadi atau tidak terjadi, walaupun dari dirimu sendiri. Ini sayang tuh kan. Nih buktinya, saya mau minum, minum dia. Sekarang saya tidak ambil, saya yang tentukan. Saya yakin, saya yang tentukan. Itu pun tidak pasti, itu pun dugaan, dugaan kuat. Oh enggak, ini saya yang tentukan. Bukan, bukan kamu yang tentukan. Kamu cuma menduga, kamu bisa mengerjakannya. Kalau Allah takdirkan tidak terjadi, tidak terjadi, walaupun kamu yang menghendakinya. Sebagaimana yang terjadi pada tokoh kafir Qadariyah yang tidak percaya pada takdir. Dia mengatakan pada murid-muridnya, yang menentukan ini saya, bukan Allah. Saya mau minum atau saya tidak minum, saya yang menakdirkan. Ini diantara mereka ada yang masih punya iman sedikit. Jengkel mengucapkan-ucapan dia, menjengkelkan hatinya. Mengajarin orang. Meremehkan Allah SWT. Saya menentukan, saya yang menakdirkan. Lihat, saya mau minum. Begitu dia meminum, orang tadi langsung menampar bejananya, jatuh pecah dan berkata kepada gurunya, sekarang apakah takdirmu yang terjadi atau takdir Allah? Wallahi diam, 1000 bahasa. Dia sudah yakin dia akan minum, ternyata gagal. Oleh muridnya digagalkan dan dikatakan, sekarang saya tanya, yang terjadi takdirmu atau takdir Allah Subhanahu Wa Taala? Wallahi di samping dia sekian orang meninggalkan majelisnya. Meninggalkan majelis Qadariyah. Dinukil oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Syifa'ul 'Alil. Qul inna a'udzu bika muslimin min syarri ma tij. Berarti walaupun kita yang merencanakan, walaupun kita yakin kita akan bisa menentukan ini dan itu hanya dugaanmu. Emang dugaan kuat sih. Tetapi tetap saja ketentuannya Allah yang nakdirkan. Kadang-kadang apa yang kamu yakin 100% akan terjadi dan kamu tentukan, ternyata Allah takdirkan gagal saat itu juga. Sebagaimana kasus tadi. Wa nahnu la na'lam 'ilmallahi illa bima yadhhar. Dan kita tidak tahu ilmu Allah, apakah Allah mencatat yang ini atau yang itu. Kita tidak tahu. Apakah mencatat yang terjadi atau mencatat yang tidak terjadi? Kita tidak tahu. Sehingga ketika kita berusaha, kita berharap, ya Allah, mudah-mudahan apa yang aku kerjakan ini sesuai dengan apa yang kau takdirkan. Kalau sesuai dengan apa yang Allah takdirkan, apa namanya? Berhasil. Kalau ternyata tidak sesuai dengan apa yang Allah takdirkan, namanya gagal. Kan begitu. Saya mau berbuat ini besok, insya Allah. Kalau Allah kehendaki. Kalau Allah tidak kehendaki, tidak akan terjadi. Sehingga usaha apapun, kecil ataupun besar, harus ada keyakinan itu. Mudah-mudahan dapat taufik dari Allah. Mudah-mudahan dapat taufik. Kalau kehendak kita cocok dengan apa yang Allah takdirkan, namanya taufik, kecocokan dengan apa yang Allah kehendaki, maka terjadi. Kalau tidak mendapatkan taufik, yakni tidak ada kecocokan antara kehendak dia dengan kehendak Allah, kehendak dia ke sini, ternyata Allah takdirkan ke sana, berarti gagal upayanya. Ikhwani fiddin, a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati, dikatakan bahwa kita enggak tahu ilmu Allah yang mana yang ditakdirkan, kita enggak tahu. Apakah akan menakdirkan ini atau itu? Kecuali kalau sudah terjadi. Maka kalau sudah terjadi, baru kita katakan qadarallah wa ma syaa fa'al, itu sudah terjadi, apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Begitu kita usaha-usaha kemudian gagal, sedih kita. Sebagian bahkan ada yang mengeluh, kenapa kok begini, kenapa kok? Padahal saya sudah berusaha, saya sudah hati-hati, padahal saya sudah begini, sudah begitu. Apa jawaban kita kepadanya? Dinasehati dengan kalimat tadi. Qadarallah wa ma syaa fa'al. Ini takdir Allah. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Demikian ikhwan fillah na'azakumullah, dikatakan oleh Ibn Abdul Izz Al-Hanafi rahimahullah, bahwa kita tidak mengetahui illa bima yadhhar, kecuali apa yang sudah tampak dan terjadi. Wa ilmallah mutabiqun lil waqi', maka ilmu Allah itu adalah apa yang mencocoki apa yang terjadi. Fayamtani an yaqa syai'un yastalzim taghyir al-'ilm, maka tidak mungkin sesuatu itu terjadi dengan asumsi kita bahwa itu merubah ilmu Allah. Tidak ada. Bal ayyu syai'in waqa kana huwal ma'lum, bahkan apapun yang terjadi maka itulah yang sudah diketahui oleh Allah dan ditakdirkan oleh Allah. Wala 'abdul ladzi lam yaf'al lam yati bima yughayyir 'ilm, maka orang yang tidak mengamalkan, dia tidak mendatangkan sesuatu yang merubah ilmu Allah sama sekali. Bahkan itu menunjukkan bahwa Allah telah tahu bahwa engkau tidak mengerjakan. Bal huwa qadirun 'ala fi'lin lam yaqa, bahkan dia berarti mampu untuk mengerjakan tapi dia tidak mengerjakan. Walau waqala kana Allahu qad 'alima annahu yaqa, kalau terjadi maka itu pun Allah sudah tahu bahwa itu akan terjadi. La annahu la yaqa, Maka khodirin azakumullah, ini sesungguhnya sesuatu yang mudah dipahami, bahwa apa yang terjadi itulah yang diketahui oleh Allah, yang dicatat oleh Allah, dan apa yang tidak terjadi itulah yang Allah tahu bahwa itu tidak terjadi. Apa yang Allah catat di Lauhul Mahfud pasti terjadi, dan apa yang Allah katakan tidak akan menimpanya, enggak akan terjadi, maka pasti enggak akan terjadi. Qaddarallah kulla syai'in taqdira. Allah sudah menakdirkan segala sesuatu dengan takdirnya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.